تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ada tujuh ahli fikih di kota Madinah di masa para tabiin. Ada tujuh orang ahli fikih di kota Madinah. Ini yang disebut dengan gelar al-fuqaha'u as-sab'ah, ahli fikih yang tujuh. Kadang-kadang antum baca di pembahasan fikih ini pendapatnya dari kalangan sahabat begini, dari kalangan tabiin ini adalah pendapat al-fuqaha as-sab'ah. Maksudnya tujuh ahli fikih itu. Tujuh ahli fikih. Ini kadang-kadang kita perlu kenal juga ya, tujuh ahli fikih. Jangan antum cuma kenal apa namanya satu klub sepak bola saja. Ya. Kenal juga tujuh ahli fikih di kota Madinah. Siapa tujuh ahli fikih di kota Madinah itu? Yang pertama Urwah ibn Zubair ini. Yang kedua adalah Ubaidullah. Hah? Ibn Utbah ibn Mas'ud. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat Sa'id ibn al-Musayyab. Ini yang paling menonjolnya sebenarnya, Sa'id ibn al-Musayyab. Sebab dia pemuka para tabi'in. Pemuka para tabi'in dari sudut ilmu. Tapi dari sudut keutamaan ada Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu orang hebat ya, Uwais al-Qarni itu. Luar biasa. Coba bayangkan, dia belum lagi datang, Nabi berpesan kepada Umar. Wahai Umar, akan datang nanti seorang bernama Uwais. Dia itu dari Bani Qaran al-Muradi, dari Yaman. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Pernah terkena penyakit sopak lalu sembuh. Kecuali satu mata uang di betisnya. Kalau kamu ketemu sama orang ini, minta didoakan. Ya, coba antum bayangkan ya. Padahal orang ini belum datang di masa Nabi. Maka Umar bin Khattab di masa pemerintahannya, kalau ada kabilah dari Yaman, selalu dia tanya, apa di antara kalian ada orang yang nama Uwais? Dia tanya, kalau ada dari Bani Qaran al-Muradi, akhirnya ketemu. Iya. Dan memang di biografinya kalau antum baca dari ketakwaannya, dari ibadahnya, itu luar biasa. Dan Nabi menyebutnya dengan satu keutamaan, sangat berbakti kepada ibunya. Bisa antum bayangkan, seorang anak dia bawa ibunya, dia bonceng dari Yaman ke Mekkah bolak-balik. Dia gendong ibunya untuk haji. Ya, sekarang subhanallah anak itu ibunya, kita lihat ya, dari kedurhakaan banyak sekali. Dia punya kemampuan kadang bawa ibunya untuk haji. Padahal muda, cuma bawa pesawat saja. Dia punya kemampuan. Tidak juga dia lakukan. Subhanallah. Padahal itu ketaatan besar sekali. Terkait dengan kedua orang tua. Baik. Jadi itu Sa'id bin Musayyab tadi ya. Terus ada namanya Abu Bakar bin Abdurrahman. Kemudian setelah itu ada namanya Sulaiman bin Yasar. Kemudian yang ketujuh namanya Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid. Itu tujuh orang ahli fikih di kota Madinah. Coba diulangi tadi, yang pertama siapa? Urwah ibn Zubair. Yang kedua Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat Sa'id bin Musayyab. Saya sudah terangkan biografinya lengkap tadi ya. Sa'id bin Musayyab bin Hazm Al-Makhzumi. Kemudian yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman. Kemudian yang keenam Sulaiman bin Yasar. Kemudian yang ketujuh Kharijah ibn Zaid. Dikumpul dalam dua bait syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum fil ilmi laysat Kharijah fakulhum Ubaidullah Urwah Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Ya, kalau antum hafal dua bait syairnya ini, hafal tujuh nama itu. Jelas ya? Nah, begitu kunci-kunci belajar. Jadi ilmu itu jadi ringkas, mudah dipelajari kalau kita paham kunci-kuncinya. Jelas ya? Kalau antum baca di buku-buku itu kadang antum sulit dapati, tapi kalau antum duduk kepada guru, guru itu menyampaikan ilmu itu. Kita dengar dari guru kita di banyak tempat pembahasan-pembahasan ini. Iya. Baik.